طيب اسف جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله melanjutkan. Ini masih terkait dalam pembatal yang ke-10, yang terakhir, dan penjelasannya hampir selesai, tinggal sedikit. Insyaallah kita upayakan untuk semakin paham apa yang dikandung oleh syarah atau penjelasan dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala untuk pembatal Islam yang ada 10 ini. Karena sebagaimana yang telah lewat di awal kitab, kita mengetahui bahwasanya 10 pembatal ini yang sering terjadi pertengahan kaum muslimin, terasa ataupun tidak terasa terjadi dari kaum muslimin yang mengaku Islam kemudian batal Islamnya dengan satu di antara 10 pembatal ini. Nah, kalau itu bagi kita kaum muslimin harus benar-benar mengambil perhatian apa yang telah dijelaskan, dan juga insyaallah akan kita ikuti selanjutnya dari kalamnya Syekh di sini. Berkata Al-Jami hafizallahu taala, Al-Jami yakni yang mengumpulkan syarah ini, yang mengutip dari beberapa sumber kaset fatwa dan yang lainnya. Mas'alatun qala rahimallahu taala, amal i'rad fala yu'dharu ahadun bil i'radi wal ghafla. Perhatikan. Adapun masalah i'rad yakni berpaling. Berpaling yang sebagaimana telah kita lalui, tidak mengetahui agama, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Dan kita telah ikuti kalamnya siapa kemarin, nukilan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh Barraq. Dalam ta'liq catatan kaki nomor 2 dalam halaman 233 itu tolong diperhatikan kembali. Adapun berpaling, maka tidak ada seorang pun yang diberi udzur dengan sebab berpaling tersebut dan sebab ghafla yaitu lalai. Yakni dengan berpaling dan lalai tadi, dia tidak mempelajari agama, tidak mengamalkannya. Yakni yang maksud dengan perkara agama di sini adalah apa? Kemarin apa? Yakni al-wajibat allati takhtassu biha syari'atul Islam. Perkara-perkara kewajiban yang terkhusus dengan kewajiban tadi syariat Islam. Artinya syariat Islam ini yang datang dengan membawa beberapa kewajiban tadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Ini yang jika diamalkan, dipelajari dan diamalkan, idza fa'ala syai'an min dzalika imanan wa ihtisaban, jika melakukan itu dengan bentuk iman dan ihtisab, mencari pahala dengan apa yang diamalkan, namanya apa? Keluar dari i'rad. Maka diulangi lagi wayam bagi ayu'lam annal mukallaf la yakhruj min kufril irad al mustalzimi li adami iqrarihi bi fi'li ayyi khoslatin min khisalin wa syu'abil iman. Sepatutnya diketahui, ini perkataannya Barok Hadrat Ta'ala, sepatutnya diketahui bahwasanya mukallaf, yakni hamba yang mukallaf, hamba Allah yang sudah mendapatkan beban syar'i dengan sebab dia buluh, tidak keluar dari kekufuran i'rad. Kekufuran ini yang mengharuskan tidak adanya ikrar dengan melakukan sesuatu dari sifat-sifat dan cabang-cabang keimanan. Fa inna bi hadhil khisal ma yastarikun nasu fi fi'lihi. Maka sungguh dalam khisal-khisal ini, khisal adalah apa? Khisal itu maknanya apa? Mufradnya khosla, jamaknya khisal, yaitu sifat-sifat yang di situ termasuk sifat kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, di mana kebaikan tadi kadang berserikat padanya pada kebaikan tadi kafir juga. Ya, ini tidak keluar seorang walaf tadi dari kekufuran i'rad. Jadi tidak bisa bebas dari kekufuran i'rad, kufur berpaling. Kekufuran ini yang mengharuskan menuntut tidak adanya pengikraran, pengakuan dengan perlakuan, dengan perbuatan cabang-cabang keimanan. Masukku dengan cabang-cabang keimanan ini, atau pada cabang-cabang keimanan ini ada yang manusia itu berserikat dalam perbuatannya, dalam melaksanakannya, kafirnya dan mukminnya, seperti menghilangkan rintangan dari jalan, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, seperti birrul walidaini, seperti menunaikan amanah. Wa innama yatahaqqaqu adama hadzal i'rad atau yatahaqqaqu adamu hadzal i'rad wa salama minhu fi fi'li sa'in al wajibat, dan hanya sanya terwujudkan tidak adanya berpaling, dan terwujudkan selamat dari berpaling hanya sanya dengan melakukan sesuatu dari kewajiban. Kewajiban yang kewajiban ini syarat Islam yang terkhusus membawanya atau menetapkannya, yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bersolat, zakat, puasa dan haji. Idza fa'ala sya'an dzalika iman wa ihtisaban. Jika melakukan perkara-perkara kewajiban tadi itu, sesuatu dari kewajiban tadi dengan dorongan iman dan dorongan ihtisab. Apa makna ihtisab? Mencari pahala dari apa yang dia amalkan tadi. Ini baru keluar daripada kufur i'rad. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasuli ma'adami fi'li sa'in minal wajibat allati, dari sini perlu perhatikan, allati yahtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fala yakunu rajulu. Kalimat rajul ini tidak bisa diambil mafhum bahwasanya perempuan enggak masuk. Karena rajul masalah laqab, laqab itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Mafhum laqab mafhum yang paling lemah. Fala yakunu rajul, ya ini tidaklah seorang itu laki ataupun perempuan beriman dengan Allah dan Rasulnya bersertaan dengan tidak adanya perbuatan dari sesuatu yang wajib, yang mewajibkannya ini adalah yahtasu bi ijabiyah, di mana yang mewajibkannya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang memang itu perkara yang wajib dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia enggak melakukannya, terkhusus seperti sholat, zakat, puasa dan haji dan yang semisalnya yang menduduki kedudukan hal ini, maka ini baru dikatakan apa? Keluar dari kufur i'rad, keluar dari kufur i'rad, kufur ghaflah, baru dia bisa diberikan sifat keimanan dengan Allah dan Rasulnya. Maka kalau itu yang dikatakan i'rad, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, fala yu'daru ahadun bil i'rad wal ghaflah. Berarti kalamnya Syekh bin Baz, juga kalau kita gabungkan dengan kalam yang ditinggalkan oleh Barok, maka kita akan mengetahui apa itu kufur i'rad. Nah, sebagaimana yang kemarin dinukilkan sebagian tamu kemarin ke sini, Jabir namanya, dari Jawa Tengah. Ya kan? Kita pun enggak pernah mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang katanya menyembah batu pun kalau tidak menyembah batu, katanya itu enggak kafir selama dia jahil. Menyembah batu katanya muslim. Ditulis sebagian mereka dalam majalah-majalah mereka, bahkan diucapkan. Ternyata diantara mereka ribut gara-gara masalah ini. Jabir tadi banyak diserang dari beberapa penjuru, penjuru Lukmaniyin, penjuru Roja, bahkan Ja'far juga, Umar Thalib, enggak ketinggalan, ikut menyerbu di gara-gara apa? Gara-gara mereka diberi julukan atau dimasukkan dalam lubang irja, bahkan lubang pemahaman Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Alasannya apa? Karena kufur-kufur amali, kufur akbar tidak dikafirkan kecuali dengan adanya apa? I'tiqad, keyakinan. Ada orang menginjak-injak Al-Quran, itu enggak langsung dikafirkan kalau belum ditanya tentang keyakinan, keyakinannya. Kamu halalkan atau tidak? Nah, ada yang menyembah batu, itu enggak langsung dikafirkan kalau enggak apa? Ditanya tentang keyakinannya. Kamu tahu atau enggak tahu tentang ini syirik? Itu dari situ, ya kan? Pulang dari jamaah Islamiyah membawa gelar doktor, diantaranya magister, lisensi apa lisensi? LC dan sebagainya. Kadang-kadang apa? Mungkin bahan ketawaan ketika masuk ke negeri Indonesia ini. Maka itu diperhatikan di sini kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Fala yudharu ahadun bil i'rad wal ghafla. Tidaklah diberi udzur seorang pun dengan sebab dia itu i'rad dan lalai, berpaling dan lalai dari agama Allah, tidak mempelajari, tidak mengamalkannya. Qala Allah jalla wa ala walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu amma undziru, dari apa yang mereka telah diberikan peringatan, mu'ridun, berpaling. Jadi berpalingnya dari peringatan. Hukumnya apa? Kafaru. Nah, berpaling dari peringatan mereka kafir. Namanya kufur Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir itu dari apa yang mereka diperingatkan apa? Mu'ridun. Jadi apa? Kufurnya karena mu'rid, berpaling. Dan berpaling tadi dikatakan telah lewat, ya inilah ya ta'allamuhu wa la ya'malu bihi. Enggak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Diambil dari surat Al-Ahqaf ayat 3. Perhatikan di sini, falau kana al-mu'rid ma'dzuran la udhira al-kafara fi kufrihim. Dalam catatan kaki lihat. Maka jikalaulah seorang yang berpaling itu adalah dapat udzur, sungguh para kafaroh, orang-orang kafir tadi diberi udzur dalam kekufuran mereka. Jadi inilah bentuk kufur i'rad, berpaling tadi. Maka kalau itu dikatakan la yudharu ahadun, enggak ada udzur seorang pun. Enggak ada udzur bagi seorang pun, la buddha min talabil ilm, harus mencari ilmu. La buddha min talabil ilm, harus adanya sifat mencari ilmu, tindakan mencari ilmu. La buddha min tafaqquh was-su'al wal inayah. Harus adanya tafaqquh. Tafaqquh ay tafaqquhu sama saja dengan tafahama, mempelajari, memahami. Wasoal dan bertanya, wal inayah, dan apa mana inayah? Apa mananya? Abu Hafsah Salman. Inayah. Open, perhatian, peduli. illa ahlal fatrah, kecuali ahlul fatrah. Ahlul fatrah diberi sifat alladzina maja'ahum. Ahlul fatrah itu siapa? Mereka-mereka yang tidak datang kepada mereka rasul. Walaja'ahum kitabun, dan tidak datang kepada mereka kitab. Sekarang di negeri kita ini yang nyembah kuburan itu, nyembah kuburan, datang kepada mereka kita. Ya, sejak umur dini masih sudah diajari apa? Ali ba'da sa dan semisal sampai Ali ba'da sa jim kha kha, sampai kadang hafal Al-Qur'an. Itu enggak datang kepada kita. Ahlul fatrah itu yang mereka tidak datang kepada mereka rasul. Jadi mana fatrah itu apa? Senggang, waktu senggang. Tidak datang kepada mereka rasul, artinya apa? Mereka ada di muka bumi, hidup diciptakan oleh Allah, tapi tidak datang kepada mereka utusan Allah. Itu namanya ahlul fatrah. Ini pun diperselisihkan, adakah ahlul fatrah? Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan bahwasanya apa? Semua kaum diutus kepada mereka apa? Utusan. Jika Allah ada, ya kan? Yaitu haulai amruhum ilallahi yaumal qiyamah. Kalaulah ada mereka ahlul fatrah, mereka yang tidak datang kepada mereka seorang utusan dan juga tidak datang kepada mereka kitab, urusan mereka kepada Allah yaumal qiyamah. Nanti mereka akan berurusan dengan Allah pada hari kiamat. Yumtahanuna yaumal qiyamah. Yumtahanun. Umtuhina sarafnya. Umtuhina yumtahanun. Nah, imtihanan fawa mumtahan. Diuji. Diuji pada hari kiamat. Isi ujiannya baman atau ahu wa qabila matuliba minhu najah. Siapa yang tatkala diuji dan mentaati dan menerima apa yang diminta darinya, permintaan darinya apa? Tauhid, ketaatan kepada Allah. Jika yang mentaati dan menerima apa yang diminta darinya supaya dia mengesakan Allah, maka dia selamat. Waman aba, siapa yang enggan setelah diuji, setelah diuji dia enggan, soro ilan nar, maka arahnya ke neraka. Jadi yang dikecualikan dapat udzur siapa? Ahlul fatrah. Tapi di dunia apa hukumnya? Seandainya ada, hukumnya apa? Kafir. Artinya kita nu'amiluhu mu'amalatal kufar. Kita meyakini mereka adalah, kalaulah mati kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka mati dalam keadaan Islam. Kalau Islam kenapa yang diuji nanti pada hari kiamat. Paham tak? Nah, ini itu ahlul fatrah. Bagaimana dengan yang dia ini membaca Al-Quran hari demi hari, siang malam, kemudian dia minta kepada yang dikubur, menyembah yang dikubur, berdoa kepada yang dikubur, istighosah dengan yang dikubur, nadhar untuk yang dikubur dan yang semisalnya, bagaimana dia mau dikatakan ma'zur? Perhatikan di sini, enggak ada udzur. Amma man ja'ahu rasul wa ja'ahu al-kitabu. Ini penjelasan dari tadi yang di atas, yang telah dikecualikan oleh al-fatrah tadi itu. Selainnya, dari selain al-fatrah. Adapun amma man, adapun orang yang datang kepadanya, ataupun adapun siapa yang datang kepadanya rasul. Berarti sudah sampai kepada kita enggak rasul? Sampai. Ya memang beliaunya enggak sampai ke sini, beliau sudah meninggal. Berarti apa yang sampai kepada kita? Apa? Sunnahnya. Dan kitabnya, Al-Quran. Ini yang membawa Rasulullah SAW kepada sahabat. Sahabat kepada para tabi'in sampai hari kita ini. Dari periode ke periode. Dari generasi ke generasi. Adapun siapa yang datang kepadanya utusan Allah. Dan datang kepadanya Al-Kitab. Alif Lam Lil Ahad, yani Al-Quran. Fala yu'dhar. Tidak ada udzur dengan kekufurannya. Ya ta'allamu wa tafaqqahu fa idza khafiyat alayhi ba'dul umur li khafa'iha wa huwa mujtahidun harisun. Talibul ilmi yas'alu 'ala al-ilm fa dalahu ajrani in asaba. maka dia harus mempelajari. Datang kepadanya Rasul, datang kepadanya kitab, maka tidak ada udzur. Maka dia harus belajar. Yatafaqqah, kita faham, upaya untuk memahami. Maka apabila tersembunyi, apabila tersamarkan padanya sebagian perkara karena samarnya, sedangkan ia seorang yang mujtahid, memiliki kesungguhan dalam mencari kebenaran, haris, semangat, ambisi untuk mendapatkan kebenaran, talibul ilmin, penuntut ilmu, bertanya yas'alu ahlul ilm, bertanya kepada ahlul ilm, maka orang seperti ini sifatnya lahu ajrun in asobah, dapat pahala dua jika benar usahanya tadi. Walau ajrun in akhtat, jika usahanya salah, dapat pahala satu. Paham di sini? Nah ya. Dan terus, bagaimana sifatnya orang yang berpaling dari agama Allah? Apakah dia yata'allam, apakah dia tafaqquh? Tidak. Beda. Apakah dia talibul ilm? Juga tidak. Bagaimana dia minta udzur? Dia bukan talibul ilm. Bahkan dia berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, enggak peduli. Amma an yuridu, katakan. Adapun jika dia berpaling wa yaghfal dan lalai wa yutabi'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu, wa yaqul, dan dia bilang dalam keadaan seperti tadi berpaling, lalai dan mengikuti hawa nafsu, sedangkan dia dalam keadaan itu bilang ana ma'dzurun jahilun, saya adalah orang yang dapat udzur, saya karena saya bodoh, la yu'dzar, tetap dia la yu'dzar, tidak diberi udzur jika dia terjatuh dalam perkara kekufuran, kufur irad tadi itu. Nas'alullah al-afiyah. Apa itu? Kayak suara pasukan. Baik, dinukil dari tahdziru minasyirik. Dinukil dari kaset tahdziru minasyirik, peringatan dari syirik. Kaset nomor 2, sesi B, cetak tasjilat Bardain. Nah, ini ya kau perhatikan. Ini yang dulu ketika kita sering sampaikan dalam perkara ini, sebagian orang yang pulang dari Yaman, diantaranya Khalifah Hadi, langsung mengata-ngatai, ya kan, dengan mengejek, itu cuma dari sahabat saja tok, bahkan langsung digiring kepada pemahaman takfiri. Nah, ternyata kemarin Jabir itu juga nasibnya sama, ketika bicara masalah ini langsung digiring kepada pemahaman apa? Takfiri. La ilaha illallah. Nah, kemarin ada kawannya satu, kemarin kawannya Jabir bilang, saya tunjukkan kitab-kitab ini kepada Khalid. Dia bilang apa? Saya belum mempelajari, akan saya pelajari lah. Ya kan? Berapa tahun di Indonesia baru mau belajar. Saya bilang, enggak akan diambil, pun dipelajari. Cari yang lain nanti. Itu kemarin. Bila sama saya kemarin, yang jenggotan kemarin yang gemuk itu. Ini kalangan ahlul ilm. Dan murid-muridnya dari kalangan ahlul ilm ini, Syekh bin Bas, Syekh Fauzan, dan yang lainnya semuanya ketol dalam memperjuangkan perkara ini di negeri Saudara sampai hari kita ini. Bahkan ada pertikaian sengit antara Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya gara-gara permasalahan ini. Barang siapa yang bisa mengikuti di itu, HP-HP yang kayak keramik itu akan jumpa di sana. Tayyib. Mas'alatun bermasalahan. Wa qala rahimallahu taala alladzi la tafaqqa fi ad-din ma aradallahu bi khairah. Yang tidak bertafaqquh, yang tidak upaya untuk paham dalam agama, berarti dia ma aradallahu bi khairah. Tidak diinginkan pada orang tadi suatu kebaikan. Ini saja cukup celaan bagi orang yang enggak mau paham agama. Dicela oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dicela oleh ahlul ilm. Tengok di sini, ma aradallahu bi khairan. Siapa? Alladzi la tafaqqah fiddin. Yang dia tidak ada upaya untuk paham dalam agama. Dicela. Walaupun duitnya dikumpulkan sepanjang Pulau Jawa, tetap juga tercela. Sepanjang dan selebar Pulau Jawa. Ya. Tercela. Yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami ahlul ilm di sini. Mau bilang apa lagi? Maka bersyukurlah seorang yang berupaya untuk paham dalam agama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ya kan? Manardallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, maka Allah memahamkan dia ke dalam perkara agamanya. Jadi apa gunanya kita mengumpulkan dunia sementara kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa huwa ala safat jurufin. Orang yang tidak tafaqquh dalam din, fa huwa ala safat juruf. Apa safat juruf itu? Di bibir kehancuran. Safa, safa itu apa? Bibir. Di bibir kehancuran, kebinasaan. Fasafa wa ala safa jurubin har banharobi wa ala tariqi halak. Maka orang tadi termasuk di atas jalan kebinasaan. Fattaqillah ya Allah, kata beliau, maka bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah wahai hamba Allah. Bertakutlah, takutlah engkau kepada Allah wahai hamba Allah. Wan tafi bima allamakallahu wasari' ila ma yuridillah wa tahim ra'yak. Kata beliau Syekh bin Baz, wantafik dan ambillah manfaat dengan apa yang engkau telah diajari oleh Allah. Wasarik, bergegaslah, segeralah kepada apa yang meridhakan Allah. Wattahim, dan tuduhlah otak-otakmu. Dan tuduhlah otak-otakmu. Pikiranmu itu harus kamu curigai. Jadi jangan pede. Nah, maknanya apa? Jangan, jangan pede. Paham dong? Wattahim ra'yak maknanya apa? Bisa kita? Jangan percaya di diri. Harus kau tuduh, harus kau curigai apa yang ada dalam benakmu. Rubbama hamalat tuturo. Tengok, jahilun. Rubbama, apa makna rubbama di sini? Gimana ngertikannya? Paris. Sering. Rubbama takl taksir. Litaklil kalau di sini bisa juga litaklil. Kalau taksir bisa juga, tergantung siyaknya. Ada kalanya dia membawa gelar doktoro. Doktoro itu apa? Doktor. Jahil ternyata. Wa hamala syahada al-da'iyya wal mutawassita wa sanawiyya wa man wa a'lamu wa akmalu sya'nan fi dinillahi azza wa jalla. Dan yang dia cuma membawa syahadat ibtidaiyah, ijazah SD. Ijazah apa? SD, sekolah dasar. Ijazah MI atau ijazah apa? Mutawassithah, ijazah sanawiyah. Mutawassithah dan sanawiyah di sini. Wa hamala syahadatal ibtidaiyata wal mutawassithata wa sanawiyata man wa a'lamu wa akmal sya'nan fi dinillah azza wa jalla. Dan kadang apa? Yang membawa syahadat ijazah ibtidaiyah dan sanawiyah, ternyata dia ini lebih aklam, lebih mengetahui, lebih sempurna keberadaannya dalam agama Allah, lebih sempurna urusannya dalam agama Allah azza wa jalla. Nah, benar, maka bilang doktor itu kadang apa? Kodok kotor. Bal yuballighil syahid al gaib, supaya yang hadir ini nyampe yang gaib. Kadang-kadang doktor cuma kodok kotor. Kenapa? Karena merekomendasi musyrikin kadang. Merekomendasi kekufuran. Mendakwakan kekufuran. Kata saya mengambil doatun demokratia yada'una ila syirik. Para da'i-da'i demokrasi itu mengajak kepada kesyirikan. Dalam kitabnya Ghurratul Asyir itu di awal-awal kitab. Lembaran-lembaran itu berapa baru? Sekitar lima lembar berapa itu? Dan yang memperjuangkan hal ini di antaranya adalah para doktor-doktor tersebut. Maka kalau itu kadang yang tengah ngarit, wis gak ngurus, gak pamilu, wis mok gak golek duit. Itu lebih apa? Lebih sempurna. Bagusan jual tempe, bagusan soya dan semisalnya. Ada yang pergi tapi cuma apa? Lumayan dapat 25.000. Artinya gak diyakini. Yang penting nyucu, gak diyakini. Tapi dai-nya meyakini itu thariqah yang muslah. Jalan yang paling utama. Taib. Tengok di sini. Al jal intasara rughma kasratil madaris wal jami'at. wal kutub was-suhuf bagari dalik. Tengok. Al-jahl intasara, kebodohan menyebar. Rugma kasatil madaris. Marugma sekalipun banyaknya madaris. Madaris itu jamak dari kata madrasah. Sekalipun banyaknya madrasah, sekolah-sekolahan, wal jami'at dan universitas-universitas uni. Apa mana uni? Uni ya jamak sama saja. Uni itu bahasa mereka, jamak bahasa kita. Jamak itu yang mencakup. Uni juga mencakup. Nah, universitas, universal. Kalau kalimat mereka itu segala apa? Lengkap. Nah. Jadi walaupun sebanyaknya apa madaris dan jamiat, maka lulusan dari IAIN dan semisalnya dari UNMU dari ya kan kadang-kadang lebih bodoh daripada kambing piaraannya kalau dia punya kambing. Apa? Lebih bodoh daripada kambing piaraannya. Jadi jahal menyebar sekalipun banyaknya madrasah, banyaknya universitas, banyaknya kitab, banyaknya suhuf. Suhuf apa? Selebaran-selebaran yang isinya apa? Berkualitas agama. Wa ghairu dzalik dan yang selainnya. Walakin aktsarul khalq la yastafidun min hadzal jami'at wala min as-suhuf wala min al-kutub. Tetapi kebanyakan khalq, kebanyakan hamba Allah tidak mengambil faedah dari jami'ah-jami'ah tadi, dari universitas tadi. Kadang-kadang pulang dari jami'ah Islaminya di Indonesia apa? Jadi kambing. Kadang jadi kambing dan jadi apa? Sapi. Kadang lebih baik daripada sapi, lebih baik daripada kambing dan semisalnya. Kenapa? Karena mendakwakan kesyirikan, mendakwakan kekufuran, mendakwakan kesesatan. Kalau sapi pernah mengajak kesesatan? Gimana ngajaknya? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil faedah dari jamiah-jamiah tadi. Tidak mengambil faedah dari lembaran-lembaran yang bernuansa agama tadi. Wala minal kutub dan juga tidak mengambil dari kitab-kitab. Illa ma ta'allaqu bidunyahu. Apa yang diambil dari tadi universitas dan selebaran-selebaran yang syar'i yang diambil apa? Kecuali apa yang berkaitan dengan dunianya. Yaitu apa? Ijazah. Ini diambil apa? Selembar ijazah dengan apa? Dengan takdir apa? Mumtaz. Takdir jayyid jiddan. Takdir apa lagi? Takdir apa? Makbul. Kalau makbul disembunyikan. Kenapa? Karena makbul apa? Takban. Nanti pulang ke Indonesia. Gimana ya? Pondok yang uang masuknya 15 juta dan sampai 30 juta. Nah, ini yang diincar. Nah itu. Kenapa? Kasihan brengnya. Takut nanti enggak ada isinya gelondangan. Nayeng. Tapi perhatikan. Jadi ada kecuali apa yang berkaitan dengan dunianya. Wahadzihi al-ajil. Yang diambil apa? Dunianya dan bagiannya yang ajil yang akan segera dipetik di dunia ini. Falaysa lahu inayatun bima'rifati ahkamis syara' wa ma haramallahu wa ma ahbahallahu. Maka orang tadi enggak punya kepedulian dengan mengenal hukum-hukum syar'i dan mengenal apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah bolehkan. Wa ma aujaballahu dan enggak mengenal apa, enggak peduli dengan apa yang enggak punya kepedulian dengan apa yang di Allah wajibkan. Untuk mengenal apa yang enggak peduli. Dan ini banyak pulang dari apa? Dari Ummul Fasad di mana? Di Mesir. Nah. Semoga berrahmat Allah diceritakan oleh muridnya. Saya masuk ke kuliah tip di Mesir, saya dapatkan Islam. Saya masuk ke apa? Mana? Mana itu? Azhar, saya dapatkan kefusukan, kefasikan yang ada di situ katanya. Ada seorang talibul ilm bilang kepada saya mukbil, saya masuk ke kuliah tip, kuliah apa? Kedokteran, saya dapatkan apa? Islam. Tapi ketika saya masuk ke Azhar, ya kan? Dapatnya apa? Dapatnya kefasikan. Nah, namanya saja Azhar bunga-bunga. Tapi apa? Bunga kefasikan. Nah, itu. Seperti itu seperti antum, ya kan? Masuk ke sebagian universitas di Indonesia ini banyak mereka yang ngaji, ya kan? Tapi ketika masuk ke IAIN dapat apa? Dapat celana delirit. Kayak apa? Kayak Kapolding itu. Hah? Lepet ya, lepet wong sendang. Baik. Nah, seperti itu ya, ikhwan. Perhatikan. Ini cerita dalam kitabnya Syekh Mukbil dalam Ghurratul Asyrith seperti itu beliau tulis. Kita baca di sana. Beli aja lebih mahal daripada tempe 2 bulan. Tempe 2 bulan berapa? 5.000, 5.000 2 bulan berapa itu kita? Bro, tolong ngatur saya. Ayo, tolong ngatur saya wong lu. 2 bulan tolong ngatur saya wong, enggak boleh mau apa? 56 euro. Ayo. Baik. Jadi perhatikan itu. Fatajidu min ashabi doktora wa huwa ajhalu min abna'il madaris ibtidaiyah. Kata beliau Syekh bin Baz, maka engkau mendapati orang yang termasuk memiliki apa? Gelar doktora ajhalu, dia lebih bodoh daripada anak-anak lulusan MI. Ya benar. Benar. Wallahi adalah termasuk kalam yang harus ditulis dengan emas, tinta emas. Benar. Ternyata bukan Abu Mas'ud sendiri yang ngomong seperti ini. Ternyata apa? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Rahimahullah taala. Nah, tolong sampaikan yang hadir di sini bilang sama para dokter-dokter yang sering berkeliaran di muka bumi Allah ini, yang mengotori bumi bumi Allah. Lebih bodoh daripada apa? Anak-anak min abna'il madaris ibtidaiyah fi amri dini, dan apa dalam perkara agamanya. Nah itu. Wadi musibatun, kata beliau, dan ini adalah musibah. Musibah apa? Musibah azimah, musibah yang paling yang besar. Nah itu musibah. Jadi menurut Syekh bin Baz, dokter tadi menjadi musibah. Nah, menurut orang yang otaknya miring, menjadi apa? Nikmat. Barokah. Nah, maka kita mengikuti Syekh bin Baz saja bahwa mereka adalah sebagai musibah di dunia. Seandainya ada gempa bumi, lebih musibah mana daripada adanya dokter tadi? Lebih musibah adanya dokter. Kenapa? Karena gempa bumi ini adalah sebabnya dokter-dokter yang tadi kurang sambel. Nah itu. Perhatikan. Qala qillatul ilm qillatul basirah min asbab min a'dami asbab ar-riddah inda aqli syai nasallu afiyah. Tadi dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Yang tadi yang kita bacakan tadi dinukil dari As'ilah, pertanyaan-pertanyaan di Masjid Jami' al-Kabir. Kaset nomor 51 bagian sesi B. Beliau rahimahullah melanjutkan, qillatul ilm minimnya ilmu. Qillatul basirah sama saja. Kilnya pengetahuan dengan masalah agama min a'dami asbabir riddah, dari termasuk sebab-sebab yang paling terbesar terhadap kemurtatan inda aqlisi, pada perkara yang paling kecil tiba-tiba apa? Murtad. Gampang murtad dengan sebab apa? Sebab minimnya ilmu. Nah, kayak gini kaum muslimin menyayangkan kalau anak-anaknya cuma mempelajari ilmu Al-Qur'an, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari tafsir, ya kan? Kalau enggak seragam, ketangisan orang tuanya. Masa lu mau sekolah makane? Kayak ngono enggak seragam, enggak nggowo merah putih atau putih merah atau batik atau ya kan? Nggowo pakaian pramugara. Pramuka dan semisalnya. Ya. Tengok. Nasallu afiyah. Wa minan nas ay ba'dun nas, dan sebagian manusia ini dari sebagian manusia menyabudullah ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas satu sudut tok. Satu sudut, satu sisi. Ay ala tarafin wa janibin. Di antara manusia itu ada yang mengibadah Allah itu di atas satu sisi tok, satu sisi. Ma indau sabat. Nah, makna menyembah Allah pada satu sisi tok, ma indau sabat, tidak memiliki ketegaran. Enggak memiliki apa? Masabat. Kekokohan. Fitin enggak memiliki dalam agama, wal basirah. Fitin enggak memiliki basirah dalam agama. Fa inda aqali fitnatin wa aqali imtihanin yang qalid ala akibaihi. Ya kan? Fa inda, maka ketika fitnah yang paling sedikit, fitnah yang kecil saja, ujian yang sedikit saja, langsung yang qalib langsung terbalik. Yang qalib ala akibaihi, baru tidak punya santri, baru santrinya lagi sepi aja langsung kepalanya apa? Pusing. Ya. Piye larane iki? Televisi aja lah. Kita datangkan untuk syuting aja lah. Mudah-mudahan nanti banyak yang ikut, wis. Nah, gitu. Dah. Wa itabul kafara dan mengikuti orang-orang kafir. Mengikuti orang-orang kafir. Jadi, ketika fitnah sedikit aja, kita dapat ujian sedikit aja langsung yang qalibu ala akibaihi. Nah, terbalik. Nah, balik ke belakang. Wajitabiul kafaro dan mengikuti orang-orang kafir. Nah, sekolahnya dicontohkan seperti tinggalannya Mas Belanda. Nah, gimana bikin sekolahan biar banyak orang contoh Mas Belanda, contoh para penjajah. Wajakau fi mawakau fihi min al fasad likilati basirati wakilati tabatihi. Maka terjatuhlah pada apa yang mereka telah terjatuh. Wakau siapa di sini yang wayaqau fi ma waqau fi saba kafar. Maka orang tadi kena ujian sedikit langsung terjatuh pada apa yang orang-orang kafir tadi terjatuh di dalamnya, yaitu kerusakan dikarenakan minimnya pengetahuan dan minimnya kekokohannya. Dinukil dari durusun ba'da shalatil maghrib wal isya. Tabi'a. Ini perhatikan. Maka oleh itu kita jangan gampang mengikuti atau terlena dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Teman yang terbagus, teman yang paling terbaik, ya kan? Dan yang paling amanah adalah kitabnya Ahlul Ilm, seperti kitab-kitabnya Syekh bin Baz dan yang lainnya, kitabnya Syekhul Islam bin Taimiyah bin Qayyim, kitabnya Syekh Mukbil seluruhnya. Antum baca, antum akan diarahkan kepada perkara yang paling mulia. Taib. Lanjutkan dong. Cukup ya. Nah, insyaallah besok pada waktu yang akan datang ini mawani'ut takfiril muayyan. Qala al-Imam Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa la farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazili wal jati wal khaifi illal mukruh. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal yang tadi telah disebutkan, 10 pembatal. Tidak ada perbedaan antara person-personnya, baik si fulan tadi hazil, apa jalan itu? Gurau, wal jat, sungguh-sungguh, dan takut, kecuali yang terpaksa saja. Jadi yang dikecualikan cuma terpaksa. Guyon, sungguh-sungguh atau takut, itu enggak masuk dalam udur. Yang dapat udur cuma mukroh, terpaksa. Dan ini yang akan dijelaskan maniul ikroh. Kalau qaulu illal ikroh, nah ini illal mukroh yang akan dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam nukilan yang dibawakan oleh Fihri ini. Semoga kita senantiasa dapat ilmu. Alhamdulillah.